إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Berakhir pembahasan kita pada masalah adamul istighfaf bil ikhwan atau tarkul istighfaf, yakni di antara adab di dalam hidup sesama adalah adamul istighfaf, tidak selalu merendahkan orang lain. Kemudian beliau menukil atsar Al-Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratuh, wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunyah, wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat haibatuh atau muru'atuh. Barang siapa yang merendahkan ulama, maka akan hilang akhiratnya. Dan barang siapa yang merendahkan umara, penguasa, akan kehilangan dunianya. Dan barang siapa yang merendahkan saudaranya, maka akan hilang wibawanya. Adamul istighfar, tidak merendahkan orang. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Karena setinggi apapun kekuasaan kita, jabatan kita, kekayaan kita, ketika kita merendahkan orang lain, maka di mata kita pun orang itu akan, maka kita di mata orang itu akan rendah. Orang akan mengatakan bahwa orang ini ternyata pedengki, ternyata hasad, karena tidak ada yang lebih unggul di hadapan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, mengisahkan tentang Luqmanul Hakim ketika berwasiat kepada anaknya, wala tusahhir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari orang karena merendahkan dia. Wala tusahhir khaddaka lin-nas, bertemu dengan orang memalingkan wajahnya karena merasa merendahkan orang tersebut, karena merasa menghinakan orang tersebut, karena merasa dia lebih afdal, karena dia merasa dia lebih benar, karena dia dan karena dia. Wala tusahhir khaddaka lin-nas, dan jangan engkau palingkan wajahmu dari orang karena merendahkan dia. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan engkau berjalan di permukaan bumi dengan angkuh dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang mukhtal fakhur. Mukhtal, sombong dalam jalannya, sombong pada dirinya. Fakhur artinya dia sombong di hadapan orang lain dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Akhlak yang tercela. Merendahkan, menghinakan, dan ini adalah kebatilan yang terus dibisikkan oleh syaitan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga terjadilah muslim merendahkan muslim yang lain, muslim menghinakan muslim yang lainnya, syaitan pun tertawa terus-terusan. Na'udzubillah. Adabul istighfar, tidak merendahkan orang lain, selalu memuliakan orang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wailun likulli humazatin lumazah." Celaka orang yang kerjaannya humazah lumazah. Humazah artinya merendahkan orang lain dengan ucapan. Lumazah merendahkan orang lain dengan perbuatan. Dan dua-duanya adalah perbuatan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wailun likul lihumazatil lumazah." Celaka dan binasa orang yang perilakunya demikian. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, tidak menghargai orang lain. Na'udzubillah. Islam tidak demikian mengajarkan. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Mulazamatus Siddiq. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah mulazamatus Siddiq. Senantiasa mempertahankan persaudaraan atau pertemanan dengan orang yang jujur. Wa minha. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, termasuk daripada ajaib wa gharaib. Terkadang kita saling mengenal dengan teman kita. Saya telah saling mengenal akrab dengan teman saya. Fulan namanya. Tiba-tiba dia berubah pada saya karena ada pihak ketiga yang masuk menghasut bahwa teman kamu itu adalah begini dan begini dan begini dan begini. Ini kan aneh. Berarti kayak dihipnotis. Secara logika semestinya saya lebih percaya teman akrab saya daripada orang ketiga yang saya enggak kenal. Tetapi memang kadang-kadang shadaqa Rasulullah, Rasulullah benar ucapannya, innal minal bayani sihra. Kadang-kadang di antara sebagian penjelasan itu seperti sihir. Saya sudah kenal akrab, taruhlah dengan teman saya yang sudah akrab, saya kenal karakternya dia, dia mengenal karakter saya. Saya mengenal kebaikan dia, dia mengenal kebaikan saya. Saya mengenal akhlak dia, dia mengenal akhlak saya. Tiba-tiba saya berpisah dengan dia, saya buang muka dengan dia karena masuknya orang yang ketiga. Ini adalah sungguh nista dan sungguh artinya menunjukkan memang barakallahu fikum bahwa orang atau sahabat kita tadi itu ternyata memang mencari sesuatu dari kita. Ternyata mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari dari kita. Imma mungkin dia mau menggandeng kita untuk memusuhi orang yang dia musuhi. Imma mungkin dia mau mencari manfaat dengan dekatnya kita ke dia kepada kita. Mungkin karena dia melihat kita orang yang beruang sehingga dia mengharapkan kita untuk membantu dia, atau mungkin dia mengharapkan sesuatu yang lainnya. Begitulah kadang-kadang barakallahu fikum bisa berubah, lebih percaya kepada orang luar daripada temannya sendiri yang sudah dia kenal, yang sudah dia akrabi. Dan ini adalah waswasatu syaitan. Nah, maka di antara nasihat beliau adalah mulazamatus siddiq. Wa minha, di antaranya alla taqta'a sadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qabulin. Di antara adabnya adalah jangan engkau memutuskan sahabatmu yang engkau sudah berteman dengannya, dan juga jangan menolak dia setelah tadinya sudah engkau percayai dan sudah engkau terima. Kan indah, enak. Ada orang yang datang kepada saya menceritakan kepada saya bahwa teman kamu itu begini dan begini dan begini. Sebagai orang yang berakal saya mengatakan, enggak, kamu siapa? Dia kan teman saya. Semestinya saya lebih tahu tentang dia daripada kamu tentang dia. Bukan karena saya fanatik kepada dia, bukan karena saya taklid kepada dia, tapi jangan kamu kira bahwa kejelekan yang kamu ceritakan pada saya itu kamu lebih tahu daripada saya juga tahu. cuman saya tahu kenapa saya tetap berteman dengan dia, karena dia kalau berteman dengan saya lebih baik akhlaknya, lebih ada perubahan, lebih dan lebih dan lebih. Berbeda dengan orang-orang yang rendah akal. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala hadafil majani. Orang yang kadang-kadang rendah akalnya begitu cepat. Secara akal sehat kan saya lebih percaya pada teman saya sendiri daripada orang lain tentang teman saya. Apa saya percaya? Ada orang misalnya, jangankan bahkan jangankan orang luar, mertua saya misalnya cerita bahwa istrimu itu begini, begini, begini, begini, begini, begini. Maaf, saya gak percaya. Saya gak percaya. Kenapa gak percaya? Saya lebih tahu. Saya lebih tahu. Ini benar, dulu saya cerita. Itu dulu. Itu dulu. Itu dulu, sekarang. Kamu gak tahu perubahan yang ada di dalam. Semenjak dia berteman dengan saya, semenjak dia menjadi istri saya, jadi maaf. Semestinya kamu bukan datang menggurui dan menikah saya. Semestinya kamu bertanya kepada saya sebagai suami yang dekat, orang yang dekat. Semestinya kamu bertanya kepada saya sebagai teman dekatnya. Tetapi fitnah. Sehingga terjadi barakallahu fikum kadang-kadang kesenjangan terputus antara ikhwah dengan saudaranya hanya karena barakallahu fikum gosip dari luar yang tidak jelas dan tidak nyata, atau yang biasa dia silahkan gosip, makin digosok makin stiff katanya. Kan tidak demikian semestinya. Fana'am barakallahu fikum. Semestinya kita mengenal tentang siapa saudara kita, tentang siapa sahabat kita. Qala syair, berkata sebagian ahli syair, artinya syair itu memang ada hikmah. La tamdahanna imra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajribin. Fa inna hamdaka man lam tablughu syarafun wa inna dhammaka ba'da alhamd takdhib. Sadaq, benar apa yang diucapkan. Kata dia, janganlah engkau memuji seseorang sebelum engkau menguji atau mengetahui persis keadaan dia. Dan jangan pula mencela seseorang sebelum engkau menguji dan mengetahui persis keadaan dia. Kamu akan menyesal. Fa inna 'andaka man lam tablughu syaraf. Karena sesungguhnya pujian engkau kepada orang yang setelah engkau mengadakan ujian dan setelah engkau mengetahui ternyata tidak ada kejelekan, atau kalaupun ada kejelekan lebih banyak kebaikannya, maka ini adalah kemuliaan bagi kamu. Dan celaan kamu setelah mencela dia menunjukkan kamu mendustakan dirimu sendiri. Lihat, ini kadang-kadang lancangnya orang di sini. Tadi waktu dia belum menyimpang menurut dia, begitu agung namanya, begitu harum namanya, Syekh, Ustaz. Kenapa kamu panggil Syekh? Kenapa kamu panggil Ustaz? Apa karena dia sholat? Karena dia rajin sholat? Karena dia rajin puasa? Atau karena dia mengajarkan ilmu? Atau karena keilmuan? Kira-kira jawabannya mana? Karena keilmuan. Karena keilmuan sehingga kamu memanggil dia Syekh, Alim, Ustaz. Bukan karena dia rajin sholat. Ketika dia terjadi penyimpangan pada dia menurutnya, hilang semua gelar itu. Apa ini bukan mendustakan diri sendiri? Jelas mendustakan diri sendiri. Begitulah memang. Wa inna dhammaka ba'da alhamd takdhib. Dan kalau engkau memujinya atau mencelanya setelah engkau memujinya, artinya sama engkau mendustakan diri sendiri. Sama saja engkau mendustakan diri sendiri bolak-balik. Tadinya memuji, setelah memuji mencela, setelah mencela lagi memuji lagi. Ya pokoknya tergantung angin. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita menyadari bahwa memang ternyata banyak di umat ini para pendakwah, para mukallid yang sesungguhnya berdakwah dengan berlandaskan taklid, yang intinya adalah kata orang kumaha juragan wae. Apa kata juragan sudah? Loh kamu harus jelaskan kesesatannya apa-apa ini. Udah ini kata juragan, kata ustaz. Apa bedanya dengan awam opo jare katanya? Kita ini kan orang Islam. Kita ini kan belajar. Apa gunanya belajar? Gunanya belajar untuk melepaskan belenggu taklid dari diri kita. Kalau ternyata barakallahu fikum kita mencela seseorang yang tadinya kita puji, artinya takdir sama saja mendustakan diri sendiri. Dan sama saja mempopulerkan diri di hadapan umat bahwa saya ini adalah orang yang tidak bisa dipegang pembicaraannya, karena hari ini memuji, besok mencela. Hari ini besok mencela, hari ini berubah lagi. Makanya paling enak barakallahu fikum kul khairan tagnam waskut an syarri taslam. Kalau ada kebenaran ucapkan supaya kamu dapat pahala, kalau tidak ada kebaikan yang harus kamu ucapkan, mending diam. Ini barakallahu fikum. Wa qala Hamdun al-Qassar, dan berkata Hamdun al-Qassar, Hamdun al-Qassar kita sudah lewati di awal kitab, asarnya apa ya kawan? Atarnya Hamdun al-Qassar di awal kitab apa? Al-mu'min yatlubu ma'adira ikhwani wal-munafiqu yatlubu akaratihim. Seorang mu'min selalu mencari udur ketika saudaranya salah, selalu mencarikan udur ketika saudaranya salah, dan seorang munafik kebalikannya justru selalu mencari kesalahan ketika tidak salah. Itu kita sudah lewati di awal kita. Al-mu'min yatlubu atarat yatlubu ma'adira ikhwani. Mu'min akan selalu mencarikan udzur ketika saudaranya salah. Barangkali dan barangkali dan barangkali. Adapun munafik justru selalu mencari kesalahan, kalaupun tidak dapat kesalahan, walaupun harus dengan dusta. Pokoknya yang penting orang itu jangan sampai ada yang dekat. Na'udzubillah. Berkata Hamdun al-Qassar, iqbalu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufr. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awqa'a ma baina hadaini fi mashi'atihi wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' al-ayah. Kata Hamdun al-Qassar, terimalah ikhwan saudara kalian dengan keimanan dan tolaklah mereka dengan kekufuran. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala awqa'a ma baina hadaini fi masyiati. Karena Allah Subhanahu wa taala menggantungkan antara kufur dan iman ini pada kehendaknya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya, iqbalu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufur. Artinya kata beliau, terimalah dia itu sebagai saudara kalian selama dia beriman. Selama dia mukmin, dia adalah saudara kalian. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan jika ada dua kelompok orang beriman berperang, saling berperang, tetapi Allah mengatakan mereka mukmin, ikhwan saudara. Kata Hamdun al-Qassar, terimalah ikhwan kalian ini selama dia beriman, dan usir dia ketika sudah sampai kepada kekufuran. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena Allah menggantungkan antara iman dan kufur kepada masyiahnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Apa maknanya? Maknanya uslub Al-Quran begitu indah. Bahwa orang kalau berbuat dosa selain dosa syirik atau kufur atau murtad, maka Allah masih membuang peluang, membuka peluang untuk mengampuninya. Sehingga Hamdun Al-Qassar di sini mengatakan, jangan seperti sebagian orang seakan-akan kalau sudah berbuat dosa tidak ada ampun. Seakan-akan kalau sudah salah tidak ada ampun. Salah 1, 2, 3 ini filenya punya kesalahan. Kamu gak punya kesalahan? Ya punya sih punya. Terus kalau kamu punya kesalahan sudah pernah merasa taubat? Sepertinya sih sudah. Kalau sudah pernah merasa taubat, sepertinya kamu tidak seperti ini berbuat. Kadang-kadang orang na'udzubillah merasa suci. Merasa suci. Kenapa sekarang kalau saya menyibukkan mencari aibnya orang lain, artinya saya merasa benar. Saya merasa suci. Sementara kita sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, innakum tukhthi'una billaili wan nahar. Sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Allah mengampunkan maksiat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik atau yang di bawah yang lebih rendah daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sehingga Hamdun Al-Qassar mengatakan, terima ya kawan kalian selama dia beriman dan tolak dia ketika dia sudah kufur. Bagaimana dosa yang lain selain syirik? Artinya kata beliau, ikhbar, tetap anggap dia adalah saudara kalian. Nah, kita boleh mengkritik ketika saudara kita salah. Boleh kita mengingatkan orang ketika saudara kita salah. Tapi ingat, bahwa posisi dia selama dia mukmin adalah kita mengingatkan karena saudara kita. Sehingga ketika muncul dari dia kebaikan, harapan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini orang semakin membaik. Nampak ada perubahan, nampak ada kebaikan. Kenapa? Padahal tadinya kita sudah mengkritiknya dengan kasar, dengan keras. Kenapa? Karena kita mengkritik dia ini adalah saudara kita. Kita sedang memukul anak kita. Kita sedang memarahi saudara kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kesalahan gebuk anak ini kakinya benjol, tapi tetap yang kita harapkan kan dia sembuh, bukan yang kita harapkan supaya mati. Demikian barakallahu fikum saudara kita terhadap saudara kita mukmin. Kadang-kadang keras pembicaraan kita, tapi ketika muncul dari dia kebaikan, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Bukan selalu ketika muncul kebaikan kita cari kesalahan yang lain. Tapi alhamdulillah sepertinya sudah ada perbaikan. Itu kan perbaikan. Tapi masih ada lagi dosa yang lain. Lah. Sepertinya dia udah rujuk, sepertinya dia udah tobat. Ah, itu kan rujuk. Tapi kan masih ada yang lain. Aneh. Kok sulit benar harusnya setoran dosa di gereja setiap hari Ahad? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat ya ibn Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar saudara kita salah, ya salah, ya salah, mudah-mudahan taubat. Mudah-mudahan dia bisa taubat. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Mudah-mudahan dia bisa kembali kepada kebenaran. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan tanpa harus saya bertindak, tanpa harus mencari-cari. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau sudah yang berbicara adalah hawa nafsu, na'udzubillah, Allah mengampunkan. masyiahnya pada antara iman dan syirik. Barakallahu fikum. Demikian ucapan Hamdun Al-Qassar rahimahullahu taala. Fasal yang berikutnya, qudsiyatus sadaqah. Qudsiyah artinya membersihkan atau menjernihkan persahabatan dengan saudara kita benar-benar karena iman, karena Islam. Dengan demikian artinya kita bisa membedakan orang yang mengkritik karena dendam, karena hasad, dengan karena lillahi ta'ala. Dengan orang yang benar-benar lillahi ta'ala. La yudhi'a sadaqata sadiqin ba'da wuddin fa innaha 'azizatun. Di antara adab hidup bersama adalah tidak menyia-nyiakan persahabatan setelah terjalin saling kasih sayang. Nah, ini sering, dulu pun sering saya ungkap, bahwa yang namanya seorang yang dipandang, taruhlah seorang ustadz, atau taruhlah seorang kiai, atau taruhlah seorang guru, seorang mudir pesantren misalnya, dia akan sangat jelek akhlaknya, dan dia bakal dibenci suatu saat, kalau dia sangat tergantung dan terpengaruh dengan orang dekatnya. Siapa yang masuk duluan ke saya, siapa yang banyak masanya, itu yang membawai dia. Berat. Berat. Artinya dia akan diadu. Kalau dia tidak mempunyai feeling tersendiri, kalau dia tidak bisa memfilter, maka dia akan celaka. Tergantung siapa yang masuk, tergantung siapa yang duluan, tergantung siapa yang banyak masanya. Bahaya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik, maka ceklah berita itu. Saya percaya kepada dia. Dia enggak fasik. Kan makna ayatnya kalau datang berita itu dari orang fasik. Kalau datangnya berita itu dari orang fasik, memang perlu kita cek. Tapi kalau dia datang dari teman saya yang saya percayai dan dia itu bukan orang fasik, berarti saya enggak perlu tabayyun. Benar. Dalilmu benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin liyatma'inna qalbi." Masih ada satu jenjang, satu tahapan. Apa tahapan yang berikutnya? Tahapan yang berikutnya, "Walakin liyatma'inna qalbi." Saya tetap bukan karena menuduh teman yang membawa berita ini fasik, tapi saya biar lebih tenang dan lebih mantap. Ibrahim alaihi salatu wassalam, apakah ragu dengan kemampuan Allah untuk menciptakan, menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati? Kira-kira jawabannya apa? Ragu apa enggak? Enggak ragu. Tetapi kenapa Ibrahim tersabut dan dia mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, coba tampakkan kepadaku, saya ingin lihat bagaimana caranya engkau menghidupkan. Saya ingin bukti. Allah menjawab, Qala awalam tu'min, apakah engkau belum percaya dan engkau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim menjawab, saya sudah beriman wahai Rabb, tapi saya ingin lebih tenang hati saya. Ini yang kadang-kadang lupa. Akhirnya karena kaidah serampangan, yang penting ada yang bawa berita bagi saya terpercaya, saya langsung percaya. Akhirnya apa? Pelintir-pelintir. Kadang-kadang berubah, kadang-kadang dipelintir, kadang-kadang dan kadang-kadang. Kenapa? Salah kaidahnya. Kaidahnya benar memang, injakum fasikun. Kalau yang bawa berita itu fasik, baru kita tersabut. Tapi masih ada tahapan yang berikutnya. Walakin liyatma'inna qalbi. Kalau kurang percaya, baca kisah hadis Dzulyadain. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar dua rakaat salam. Keluar. Setelah keluar suara pun gaduh di luar masjid. Qusiratus shalah am nasita ya Rasulullah. Enggak ada yang berani negur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar enggak berani, segan. Sementara sahabat yang lain mau menegur juga enggak berani, segan pada Abu Bakar dan Umar. Dzulhijjah kemudian memberanikan diri berbicara, "Ya Rasulullah, qusiratus shalah am nasit? Qusiratus shalah am nasit? Ya Rasulullah, apakah sholat sekarang rokaatnya dikurangi dua rokaat dari empat rokaat menjadi dua rokaat atau engkau lupa ya Rasulullah?" Ini sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima mentah-mentah begitu saja? Karena ini adalah khabarnya sahabat yang terpercaya yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Rasulullah mengatakan awakama qala dzuliyadain. Benarkah apa yang diucapkan oleh dzuliyadain ini wahai para sahabatku? Sadaqa ya Rasulullah. Mereka menjawab benar apa yang dikatakan orang ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk masjid, takbir, shaf takbir, kemudian melanjutkan dua rakaat sujud sahwi dan selesai salatnya. Apakah berarti dzuliyadain di sini jangan percaya oleh Rasulullah? Tentu jawabannya enggak. Lalu kenapa Rasulullah perlu takabur segala? Ada tingkatan yang lebih tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Ini yang kadang-kadang banyak orang kurang paham. Sehingga ustaz ini kebingar. Saya sudah menjelaskan dia enggak percaya dia. Saya sudah begini dan begini dan begini. Terserah. Mau percaya mau enggak itu urusan saya. Yang jelas Allah Azza wa Jalla berarti orang ustaz ini berarti orang ini menganggap saya ini fasik. Sehingga dia enggak percaya pada saya. Enggak. Saya tidak menganggap Anda fasik. Tapi saya ingin mengangkat derajat saya ingin memuliakan diri saya dengan walakin liyatma'inna qalbi. Agar hati saya lebih tenang. Ketika saya berbicara saya yang bertanggung jawab. Ketika saya berbicara saya yang menanggung resikonya. Ketika saya berbicara saya bertanggung jawab 100% dan saya tidak mau lempar batu sembunyi tangan. Saya berbicara kemudian dilemparkan pada orang lain pertanggungjawabannya tidak. Ini barakallahu fiikum. Walakin liyatma'inna qalbi. Dan banyak kisah barakallahu fiikum di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang seperti ini. Dan ini umum. Berarti kalau tidak percaya merendahkan ulama. Berarti kalau tidak percaya merendahkan orang tersebut berarti ini tidak lain kecuali datangnya dari orang-orang yang memang jahil atau mukallaf. Jahil atau mukallaf. Dan tidak bisa diterapkan. Sampai kapanpun tidak bisa diterapkan. Bahwa setiap kabar kalau datang dari orangnya yang terpercaya kita harus percayai, kita harus terima. Pertanyaan berikutnya, dan kalau kita harus percaya dan harus kita terima, apakah kita harus berbicara? Kan enggak. Ketika kita harus percaya dan terima, apakah kita harus berbicara? Kan enggak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan enggak? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berucap yang benar atau diam. Ini barakallahu fikum. Kaidah yang kadang-kadang sebagian orang dikelabui dengan faidah-faidah yang mentah, dengan faidah-faidah yang ngambang, dengan faidah-faidah yang sesungguhnya benar cuman kurang matang penjabarannya. Dengan faedah-faedah yang sebenarnya barakallahu fikum, faedah itu benar tetapi penyampaiannya yang gegabah. Fa innaha azizah. Kita kembali kepada kitab. Wa kataba 'alimun ila man huwa mithluh. dan ada seorang ahli menulis kepada sahabatnya seorang ahli, "Aniktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri." Agar engkau menuliskan kepadaku sesuatu yang bermanfaat di dalam umurku ini. Begitulah orang yang berilmu. Tanda bahwa orang itu berilmu adalah menghargai orang yang berilmu. Innama ya'riful fadla li ahli al-fadli dawu. Orang akan mengetahui kalau orang lain memiliki keutamaan kalau dia sendiri mempunyai keutamaan. Tanda bahwa orang itu adalah orang yang berilmu kalau dia menghargai orang yang berilmu. Tanda bahwa orang itu adalah jahil kalau dia merasa paling berilmu dan orang lain patut berguru dan belajar sama dia. Lihat contoh di kedalamnya. Ada seorang alim menulis surat kepada sahabatnya yang alim. Apa permintaan dia? Tuliskanlah kepadaku suatu wasiat yang kira-kira bisa bermanfaat di dalam umurku ini. Makanya pernah saya singgung, kalau dulu para ulama kita, ulama yang empat, a'immatul madzhabul arba, mereka mengatakan kalau kalian mendapatkan pendapatku berbeda dengan kitab sunnah, maka lemparkan pendapatku itu di balik tembok, di tembok. Ucapan Imam Syafi'i. Kalau sebagian orang zaman sekarang lain, kalau kalian mendapati orang berbeda dengan pendapatku, maka lemparkan orang itu ke tembok atau bahkan di balik tembok. Kalau dulu ucapannya yang dilemparkan, kata Imam Syafi'i, lemparkan ucapanku itu di tembok kalau kalian mendapati ucapanku itu bertentangan dengan kebenaran. Sekarang berbeda. Maklum bukan zamannya Imamul Arba. Kalau kalian mendapati orang berpendapat berselisih dengan pendapatku, berbeda dengan pendapatku, lemparkan orang itu di tembok, bahkan di balik tembok. Begitulah memang kenyataan. Lihat para ulama, dia menulis surat kepada sahabatnya, kepada temannya, dia meminta wasiat, "Uktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri." Fa kataba ilaihi, maka dia pun menulis, "Bismillahirrahmanirrahim. Istauhish atau istauhasha man la ikhwana lah wa farrat al-muqassir fi talabihim wa ashadd tafriqan man dhafira bi wahidin minhum fadhayya'ahu wa la wajada anna al-kibrit al-ahmar aythar min wujdanihi wa inni atlubuhu mundu 50 sana wa lam ajid illa nisfa sadiqin wa an-nasu thalathatun ma'rifatun wa asdiqa'u wa ikhwan fal ma'rifatu bayna an-nas kathirah wal asdiqa'u 'azizah wal akh qallama yujad." Nasihatnya nasihat yang indah. Kata beliau rahimahullahu taala wasiatnya, "Bismillahirrahmanirrahim. Istauhasha man la ikhwana lah." Akan merasakan kesepian orang yang tidak mengenal saudaranya. Makanya kadang-kadang aneh, seperti yang pernah kita singgung, orang kalau dulu Ja'far bin Abi Thalib mengaku di hadapan Raja Najasyi, "Wahai baginda raja, dulu kami ini hidup di masa jahiliyah, kami memakan bangkai, kami memutus hubungan silaturahmi, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, dan kami bahkan memangsa yang kuat, memangsa yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami nabi yang kami kenal nasabnya, kami pun mengetahui yang halal dan yang haram, dan kami menyambung hubungan silaturahmi." Itu kalau Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi. "Dulu kami di masa jahiliyah memutus hubungan silaturahmi. Setelah nabi ini datang mengajarkan kami untuk silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi." Kemudian lihat fakta pada sebagian orang. Waktu jahilnya awamnya begitu sopan pada kakaknya, pada saudaranya, pada tetangganya, pada pamannya. Tapi ketika dia taklim malah brengsek, aneh enggak? Kan aneh. Enggak boleh gitu, itu kan kakakmu. Kakak-kakak. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ini doktrin apa? Doktrin seperti ini. Kalau dulu Ja'far bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah tidak mengenal kerabat. Berantem dulu pokoknya, enggak kenal kakak, enggak kenal adik, enggak kenal siapa-siapa. Kemudian Islam datang, Allah mengutus kepada kami nabi yang kami kenal nasabnya, kami pun menyambung hubungan silaturahmi. Kami pun mengenal kekerabatan. Setelah datangnya Islam. Kemudian sekali lagi lihat keanehan pada orang. Masih mending orang awam akhirnya kalau begitu. Begitu sopan waktu dia belum taklim, masya Allah, salaman kakaknya, cium tangan bapaknya, diagungkan ini. Begitu sopan, luar biasa. Tapi ketika dia taklim satu kali, dua kali, pulang ke rumah, la ilaha illallah. Sudah kakaknya enggak disapa, ini enggak disapa, kenapa? Tak kafir. Sampai mereka tobat. Kayak LDI ya. Bedanya kalau LDI menganggap najis, kalau ini menganggap suci semua. Heran kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarga bapaknya, inna ala bani fulan laysu bi awliya. Inna ma waliyyi Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Illa anna lahum rahiman fa'abulluha bibalaliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keluarga fulan, enggak mau disebutkan namanya. Maksudnya adalah keluarga bapaknya. Enggak mau disebutkan namanya, takut menyinggung perasaan. Takut menyinggung perasaan dan menyakiti mereka. Kata Rasulullah, sesungguhnya keluarga dari bani fulan adalah bukan keluarga saya. Saya tidak menganggap keluarga saya lagi mereka ini. Mereka bukan wali saya. Saya adalah walinya Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman itulah keluarga saya. Akan tetapi bagaimanapun mereka juga adalah kerabat saya. Sa'abulluha bibalaliha. Saya akan tetap menyambung mereka. Sa'abulluha bibalaliha. Rasulullah mengumpamakannya dengan air. Artinya bibalaliha, saya akan membasahinya. Maksudnya menyambung hubungan silaturahmi akan dingin. Basah artinya adem, dingin. Tapi memutuskannya akan membuat panas orang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib membedakan kehidupan jahiliyah dengan kehidupan setelah Islam. Dan kemudian terapkan riwayat-riwayat ini pada fenomena yang Anda lihat di zaman kita sekarang, akan mendapati jauh dan lebih jauh. Jangankan kakak adik, istri ceraikan. Subhanallah, kejam tenang. La haula wa la quwwata illa billah. Istauhasha man la ikhwanalah. Akan merasakan kesepian orang yang tidak mengenal saudaranya. Wa farratal muqassiru fi talabihim. Dan juga orang terlalu lalai kalau dia tidak mau ingin bersaudara. Pinginnya hidup sendiri. Saya enggak mau mencari teman lah, daripada nanti sakit lagi akhirnya. Akhirnya dia akan kesepian. Wa ashaddu tafriqan man dhafira bi wahidin minhum fadhayya'ahu. Dan yang lebih keterlaluan adalah orang yang sudah mendapatkan sahabat, mendapatkan teman, kemudian dia menyia-nyiakannya. Dia menyia-nyiakannya. Saya sudah mendapatkan orang ini, masya Allah, menghormati saya, menghargai saya, lalu saya menyia-nyiakan dengan mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan dia. Sama saja menyia-nyiakan persaudaraan. Kita pun gak rela suatu saat diperlakukan begitu. Wala wajada annal kibritul ahmar aysar min wujdan. Atau bahkan dia merasa bahwa al-kibrit, kibrit al-ahmar, korek api yang merah, artinya apa namanya, tungku api yang bagus, bisa lebih gampang mendapatkannya. Artinya kadang-kadang sebagian orang berharap atau menganggap tidak penting menjaga persaudaraan, tidak penting menjaga ukhuwah, yang penting adalah menjaga manhaj. Dan ini adalah kesalahan total, kesalahan fatal. Ukhuwah adalah manhaj, diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wala takunu minal musyrikin alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'an. Jangan kalian seperti kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa inni atlubuhu mundu 50 sanatan wa lam ajid illa nisfa shadiq. Dan aku berusaha mencari teman semenjak 50 tahun silam dan aku tidak mendapati kecuali separuh dari orang yang mau berteman dengan saya. Artinya sedikit. Wa an-nasu thalathatu. Dan orang ini pada hakikatnya ada tiga golongan. Ma'rifatun wa asdiqa wa ikhwan. Sekedar mengenal dia. Kemudian sadaqah, artinya teman dekat, dan ikhwan, saudara biasa. Fal ma'rifatu bainan nasi katsirah. Maka kalau cuma sekedar kenal, banyak di antara orang banyak ini. Kita kenal dia, saya kenal dia, mengenal banyak. Wal asdiqa'u azizah. Orang yang benar-benar mau berteman dengan kita dan jujur, ini sulit. Kadang-kadang sudah berteman dan kita sudah menganggap dia orang kepercayaan, ternyata khianat. Azizah, sulit mendapat orang seperti ini. Wal akh qallama yujad. Adapun akh juga sangat jarang kita mendapatinya. Artinya demikian nasihat beliau kepada seorang alim yang sama dengan dia dalam keilmuan, begitu indah, barakallahu fikum. Orang yang berilmu saling menghargai. Demikian sejarah para imam kita, tawadhu'nya mereka. Makin berilmu orang makin rendah diri, makin rendah hati, makin mengetahui, barakallahu fikum, makin mengakui keilmuan orang lain. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.